Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdul Rahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة القارئ عن زر بن حبيش عن ابن مسعود dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyal umama bil musim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan semua umat-umat yang ada sebelum ini di musim, di waktu-waktu musim. Kalau dikatakan musim berarti ketika musim kumpulnya orang, musim haji dan semisal. Tambahkan umat ini, umat ini, umat ini, umat ini, umat ini, umat ini, umat ini. Qala farathat alaihi ummatu. Rathat itu bato al khabar. Berita tentang umat beliau lambat. Tak muncul-muncul mana umatnya beliau ini. Qala, beliau bersabda setelah itu, fa uritu ummati. Baru setelah itu aku diperlihatkan tentang umatku. Fa ajabani kathratuhum. Maka sangat menakjubkan aku jumlah mereka yang begitu banyak. Qad mala'u sahla wal jabal. Mereka telah memenuhi daratan dan gunung, pegunungan. Sahl itu dataran rendah, al-jabal perbukitan, semuanya ada di sana. Faqilali, maka dikatakan kepada aku, inna min ha'ula'i sab'ina alfa, di antara mereka umatmu ini ada 70 ribu orang. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim, wala azab, dengan tanpa hidup, dengan tanpa azab. Humul ladzina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim tawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berobat dengan kai, besi panas. Tidak pula minta diruqyah, tidak pula merasa sial dengan sesuatu, dan mereka bertawakal kepada Allah Rabb mereka. Faqala Ukashah, maka berkata Ukashah ibnu Mihsan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doa, berdoalah kepada Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk mereka. Fada'alahu, Rasul pun mendoakan untuk Ukashah. Thumma qama, yani akhar, kemudian bangkitlah orang yang lain. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka. Qala, beliau mengatakan, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah mendahului kamu dengan itu. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan wa akhrajahu al-Imam Ahmad. Faqala haddatsana Abdus Samad, qala haddatsana Hammam وهمام بن يحيى العوذي قال حدثنا عاصم بأتس به وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان ابن مسلم الصفار وحسن ابن موسى الأشيب حسن بن موسى الأشيب dengan شين المعجمة قال حدثنا حماد بن سلامة به وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد. Faqala rahimahullah haddathana Hajjaj ibn Minhal wa Adam ibn Abi Iyas qala haddathana Hammad ibn Salamah bihi thumma qala haddathana Musa هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد وهمام في أتس أن عاصم به وأخرجه أبو يعلى والطيالسي. نعم حديث ini بارك الله فيكم disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bab apa ikhwan? Bab sabab-sabab masuk surga. Disebutkan di sini ada 4 poin. Yang pertama, la yakdawun, tidak berobat dengan kai, besi panas. Ini hukumnya makruh. Yang kedua, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini hukumnya makruh. Jadi kalau meruqyah orang lain itu perbuatan baik. Minta diruqyah oleh orang lain mengurangi tawakal, dimakruhkan dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang langsung meruqyah dia tanpa diminta, labas, tidak ada masalah. Yang ketiga, la yatatayyarun, tidak menganggap sial, entah anggapan sial dengan sesuatu benda atau anggapan sial dengan suatu hari atau yang lain-lainnya. Tidak tatoyur, sebab tatoyur itu syirik, mengurangi ketauhidan barakallahu fikum. Dan yang keempat, ini sifat yang al-jami', yang mencakup semua tadi, yaitu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 4 amalan yang memasukkan seseorang dalam surga, bahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa ada barakallahu fikum. Tayyib disebutkan dalam riwayat yang lain 70 ribu orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW meminta tambahan kepada Allah SWT. Disebutkan dengan Nasa'i wa ghairih dengan tambahan pada setiap 1000 ditambah 70 ribu orang lagi, sehingga 70 ribu dikalikan 70 sama dengan 4.900.000 orang. Itu dari mulai semenjak zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti. Sifat dan perangai mereka disebutkan dalam riwayat ini. Barakallahu. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya Ukasyah bin Mihsan fil jannah. Kita bisa mempersaksikan demikian dikarenakan Rasul mendoakan dia, mendoakan beliau termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka kita mempersaksikan untuk Ukasyah bin Mihsan annahu fil jannah. Adapun orang lain yang juga minta didoakan, ini ada 2 kemungkinan kata para ulama. Yang pertama adalah orang yang kedua ini munafik, sehingga Rasul tidak mau mendoakan kebaikan untuk dia, ditolak dengan cara halus. Sabaqaka biha ukasya. Ada ihtimal. Ihtimal yang kedua, dia bukan munafik, tetapi Rasul SAW menyatakan seperti ini supaya tidak bangkit lagi orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Nanti akan beramai-ramai berdiri minta didoakan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan demikian liyaqta'at tasalsul, memutuskan mata rantai supaya jangan saling berdiri masing-masing sahabat untuk meminta doa dimasukkan tergolong mereka, diputus langsung dengan mengatakan sabaqaka biha ukasya hadza aw hadza. Itu yang disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang dibahas sekarang adalah sabab-sabab orang masuk surga. Tidak berobat dengan besi panas kai, tidak minta diruqyah, tidak tatayur dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala qala Tirmidzi rahimahullah haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Abu Sa'id al-Ashaj qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais an Asim Asim bin Bahdalah bin Abi Nujud an Syaqiq ibn Salamah Abu Iyas an Abdullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tabi'u bainal haji wal umrah hendaklah kalian berturut-turut itu mutaba'ah mutaba'ah itu mengerjakan satu amal diikuti amal berikutnya begitu hendaklah kalian terus berturut-turut berhaji, berumrah. Fa innahuma yanfayanil faqr wa dzunub. Dari mana? Masyaallah, jazakallahu khairan lil harifi. Mimpinya terwujud. Sayang satu gelas tok. Yang lain penonton ya. Khair insyaallah. Lanjut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah hendaklah kalian berturut-turut mengikuti haji dan umrah haji umrah haji umrah haji umrah haji umrah masyaallah fa innahuma yanfayanil faqr wa dzunub sebab haji dan umrah itu bisa meniadakan kefakiran dan dosa kama yanfil kiru khabathal hadidi wal zahabi wal fiddah sebagaimana api yang dipakai oleh pandai besi itu menghilangkan kotoran-kotoran besi kotoran emas dan perak besi kalau karaten itu kemudian ditaruh di api itu bisa rontok yang namanya karatnya itu emas semakin murni perak semakin murni. Maka dengan sering berhaji umrah, haji umrah, haji umrah akan bisa barakallahu fikum menghilangkan tindakan dosa-dosa dan kefakiran-kefakiran. Qala wa laisa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannata dan tidak ada pahala untuk haji yang mabrur kecuali jannah. Qala Abu Isa, mana Abu Isa ya kan? Al-Imam Tirmidzi. Namanya siapa Tirmidzi? Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah. Beliau mengatakan hadithu Ibn Mas'udin hadithun hasanun sahihun gharib. Min hadithi Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Abu Abdurrahman. Siapa beliau ya kawan? Al-Syeikh Muqbil bin Hadi. Huwa hadithun hasan wa asim huwa Ibn Abin Nujud hasanul hadith. الحديث أخرجه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى انتهى. Nah, amal berikutnya dari amal-amal yang menjadi sebab masuk surga ialah al-hajjatul mabrurah. Haji mabrur. Haji mabrur itu haji satu yang sah. Yang sah. Yang kedua, hajinya sesuai dengan sunnah. Baik. Dan yang ketiga, meninggalkan berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan semasa haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak ada rafat, tidak ada fusuq, tidak ada jidal bil batil selama haji. Masyaallah, pahalanya adalah jannah. Ketika ada salah satu poin yang dilanggar, maka hajinya mungkin sah tapi tidak mabrur atau bahkan mungkin tidak sah. Contoh yang banyak pelanggaran di zaman sekarang ini, wanita berhaji tanpa mahram. Wanita haji tanpa mahram ini melanggar syariat. Ketika dia melaksanakan syarat sah dan rukun haji, maka dikatakan hajjuha mujzi lakinnahu ghairu mabrur. hajinya mencukupi, cukup bagi dia haji Islam, tidak usah mengulangi lagi, tapi hajinya tidak mabrur. Juga yang lainnya, ketika hajinya dipenuhi dengan berbagai macam tindakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, rafath, fusuk, kefasikan-kefasikan, jidal dengan cara yang batil, ini semuanya mengurangi atau meniadakan kemabruran haji. Kalau dia mengerjakan rukunnya, mengerjakan syarat-syaratnya, hajinya sah, cukup, tetapi tidak mabrur. Barakallahu fikum. Jadi sangat banyak. Apalagi disertai dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah. Wah, tambah enggak beres lagi ya. Itu sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang berhaji. Sehingga dikatakan mabrur ketika dia sah di atas sunnah dan bersih dari berbagai macam dosa-dosa yang ada. Maka pahalanya seperti dia pulang ke negerinya seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari semua dosa dan dapat haji mabrur. Nah, sekarang ini besar fitnahnya. Haji sekarang dipakai untuk rekreasi. Wisata religi, berhaji ke tanah suci, isinya selfie. Betul? Loh, Pak Diem. Ya, Manda? Kalau kalangan orang awam sih mending ya, kalangan para dai-nya. Selesai tawaf di Ka'bah, sholat di depan makam Ibrahim, diapakan? Diabadikan. Alhamdulillah, selesai tawaf, sekarang sedang sholat di depan makam Ibrahim. Terus diposting. Emang ya akhi, ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, jangan riya, jangan sum'ah ila akhirih. Iya. Lebih mengenaskan lagi, selesai umroh, pulang umroh, mampir ke Spanyol. Ngapain ke Spanyol? Ke Spanyol itu langsung masuk ke Stadion Bernabeu. Itu punya siapa Bernabeu? Itu punya Real Madrid. Selfie di stadion tadi, di belakangnya ada view-nya Bernabeu. Tribunnya itu Bernabeu. Ya Allah ya Rabb. Kayak begini mintanya mabrur, mabur. Allah musta'an. Sudah secara itunya keikhlasannya dipertanyakan. Wah, sudah begitu kok berbangga dengan selfie di stadion Bernabeu. Allah musta'an. Maha kata ya. Ini akibat dai-dai selfie masa kini. Dan masih banyak lagi yang lain. Allahu musta'an. Al-muhim dikatakan mabrur ketika sah rukun syaratnya dipenuhi ala sunnah dan ditinggalkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan haji mabrur. Sahnya sudah berusaha sah. Sesuai sunnah, perjuangan setengah mati sesuai dengan sunnah. Poin yang ketiga, luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Jangan sampai ada kefasikan, jangan sampai ada rafat, jangan sampai ada jidal bil batil. Itu sangat berat. Sangat berat. Apalagi hajinya seorang diri. Wah, lebih berat lagi ya Pak. Apalagi hajinya reguler. Reguler ya. Dia bukan haji VIP gitu. Nyampur dengan satu kloternya itu. Satu kloter sekitar 450 sekian orang. 450 sekian orang. Barakallahu fiik. Ya wis dari satu sudah rejal, wanesa, mbah-mbah semuanya ada. Allahu musta'an. Apalagi ketika tidak ada klasifikasi dikarenakan mereka orang awam. Tambah parah lagi ya, satu kamar ya wis sepasang isi 8 orang, 4 pasang jadi satu. Al-muhim sangat susah sekali untuk bisa mewujudkan al-hajjul mabrur. Barakallahu fikum. Sehingga besar pahalanya al-jannah. Harakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita semua bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin. Dan hajinya mabrur. Amin ya rabbal alamin. Banyak doa dulu. Punya azam yang kuat. Ikhtiar dikasih kemudahan insyaallah. Insyaallah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Lalu tidak ada angin, tidak ada halilintar, tidak tahu ada yang ngajak haji. Ustaz, nemeni saya. Iya, kosok nolak. Kayak gitu ya. Ya, Anda pikir guyon ini. Ya, serius. Benar ini? Benar. Masya Allah. Langsung didaftarkan. Ambil porsi. Beliaunya orang Surabaya, kita orang Gresik. Yang penting ketemu sana Ustaz. Lain kloter enggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, tahu-tahu dia ngajak berangkat. Tawakal berangkat sudah. Dalam keadaan ya tinggal berangkat. Uang aja enggak punya. Reguler tadi. Ya sudah. Jika dengan reguler ya harus banyak-banyak kabur dari kamar. Kan gitu ya. Seorang diri lagi. Ya sudah. Tamat ya. Mungkin sudah di setting dengan rupa supaya aman. Kita orang bujangan sendiri, yang lainnya ada yang bujang. Ya sudah. Di atas dengan rupa. Ya, tidak ada anggota lintar. Pas manasik haji, kelasnya VIP. Haji reguler, tapi pas ketika manasiknya tanggal 8 sampai tanggal 3 Dzulhijjah, kelasnya VIP. Jadi tidak harus 6 kilo maktabnya dari Jamarat, cukup 1 kilo lebih sedikit. Ya rezeki min Allah. Banyak doa dulu, berazam yang kuat, ikhtiar setelah itu, insya Allah dikasih kemudahan. Barakallah. Nah gitu ya. Barakallah. Jangan pesimis, optimis. Lanjut. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Harun ibn Ma'ruf, qala akhbarana ibn Wahab, Abdullah bin Wahab, an Amr ibn al-Harith, anna ba'ushana al-mu'afiri. Disebutkan di bawah itu namanya Hay ibn Yu'min. Haddathahu an Uqbah ibn Amirin qal, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'jibu rabbuk, Rabbmu takjub. Di sini kata si mobil mengisbatkan sifat takjub bagi Allah azza wajalla sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah azza wajalla. Ya'jibu rabbuka azza wajalla min ra'i ghanam, Rabbu ta'jub, dari seorang penggembala kambing. Fi ra'si syawiyatin, di ujung, dia memegang ujung tongkatnya yang telah pecah-pecah. Syawiyah adalah al-filqah min al-asa, pecahan-pecahan, pertakan-pertakan dari tongkat. Ini tongkat ini. Hah? Tongkat. Ya Allah, tongkat. Tongkatnya ini pecah-pecah. Bijabalin, dia mengembalakan kambingnya di sebuah bukit. Ini pengembala kambing, dia memegang tongkatnya yang sudah pecah-pecah di ujungnya, sambil mengembala kambing di puncak gunung, di bukit. Yu'adzinu lis-salati wa yusalli. Ketika datang waktu sholat, dia azan untuk sholat. Kemudian dia sholat. Di mana ya kan? Di gunung tadi. Azan sendiri dengan suara yang lantang. Kemudian mengerjakan qobliyah pada qobliyahnya. Kemudian qomat. Kemudian sholat. Kemudian berzikir ba'diyah pada ba'diyahnya. Sebagaimana dia yang dia kerjakan. Di mana itu? Di puncak. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal berfirman, umburu ila abdi hadha, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzin wa yuqimu lissalah yakhafu minni, dia azan dan qomat untuk salatnya karena dia takut kepada aku. Bukti takutnya apa? Ibadah tepat waktu, walaupun sendirian di puncak bukit tetap mengerjakan ibadahnya. Jadi enggak harus turun dari bukit ke perumahan di musala, enggak harus. Dikarenakan tempat yang cukup jauh, enggak mungkin dia turun, dia bisa mengerjakan ibadah di bukit tadi. Walaupun seorang diri, azan sendiri, qomat sendiri, salat sendirian. Barakallahu'alaikum. Ini bentuk takutnya dia kepada Allah. Allah mengatakan, qad ghafartu li'abdi, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku, wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke dalam jannah. Qala syekhu rahimahullah, hadha hadithun sahih, rijaluhu rijalus sahih, illa Abu Usyanah, wa haibun yu'min, waqad wathaqahu Ahmad bin Ma'in kama fi tahdhib tahdhib, al hadithu akhrajahu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini sebab masuk surganya adalah bukan semata-mata salatnya, tapi ada unsur khasyiatullah, rasa takut kepada Allah azza wajalla. Ini yang memotivasi dia untuk salat. Sehingga dimanapun dia berada, sendirian ataukah rame-rame, berjamaah ataukah sendiri, dimanapun tempatnya, dimanapun dia berada, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena rasa takut kepada Allah. Ini sebab masuk surganya. Sholat atau ibadah dikarenakan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Terkhusus untuk mereka-mereka yang memang pekerjaannya cukup jauh dari perkampungan, baik dia pengembala kambing di puncak bukit, atau dia memang nanam kentang juga di puncak bukit. Ya, kentang di puncak bukit ya. Tahu enggak? Ayo. Di perbukitan tinggi itu, daerah Dieng dan semisalnya itu kentang semua itu. Atau apa lagi, Pak? Yang di puncak bukit. Hah? Kalau bawang daratan ya. Apa lagi contohnya ya, Khan? Wortel. Wortel di puncak bukit. Masya Allah, wortel. Atau dia mencari sarang burung walet. Di mana itu? Di bukit-bukit, di gunung-gunung, di gua-gua itu. Masya Allah. Al-Muhim, di tempat yang sangat jauh dari pemukiman. Atau dia mengambil madu di tengah hutan. Betul? Di tempat yang jauh seperti itu, ketika datang waktunya sholat, dia menghentikan semua pekerjaan dia. Dia sholat, dia bersiap, dia bersiap, dia berwudu, dia azan, dia qomati, dia sholat, qobdiyah, ya ba'diyah, ya berzikir. Luar biasa. Ketika yang memotivasi dia adalah khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka sebab diampuninya dosa dia, dan sebab masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini enggak semua orang bisa kayak gini. Umumnya orang enggak mikir salat. Nanti wis alasannya apa? Kotor. Alasannya apa? Keringetan. Alasannya apa? Jauh. Alasannya apa? Belum selesai. Terjadi. Ya apa ya? Sampai ada di sebagian tempat di Indonesia ini, dikarenakan alasan sawahnya yang jauh, baru pulang jam 4:30 sore, azan asarnya jam 5. Ada enggak? Ada apa enggak ada? Ada. Azan asar jam 4:30, jam 5 sore, baru jamaah sholat. Ini enggak benar ya. Yang betul kerjakan di mana? Di sawahnya sana itu. Di tegalnya sana, di ladangnya sana, di gunungnya sana. Ambil sebuah tempat untuk mengerjakan ibadah sholat. Yang punya kemauan, dia akan mempersiapkan pakaian bersihnya, kan disiapkan segala sesuatunya. Dia akan menggali galiannya supaya keluar airnya sedikit, tempat buang hajatnya atau tempat wudu segala macamnya. Ada surau-surau kecil. Sudah begitu masuk waktunya sholat, dia kemudian lepas, bersih-bersih, pakai baju sholatnya, sarung koko peci, ibu-ibu pakainya ruko, ya, mau kena kok ruko, mau kena. Sudah sholat, zikir, selesai, masuk, kerja lagi. Ini yang mendapatkan pahala besar dalam riwayat ini, Pak. Tapi jarang yang berbuat demikian. Wallahul musta'an. Ala kulli hal hakala. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, akhbarana Wahb ibn Bayan, qala haddathana ibn Wahb, Abdullah bin Wahb, qala akhbarana Amr ibn al-Harith, anna Aba Ushana huwa al-Mu'athiri. Yang di atas tadi ya, Hai ibn Yu'min. Haddathahu annahu sami'a Uqbah ibn Amir yukhbir. Dia pernah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu memberitakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamna'u ahlal hulliyati wal harir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang memiliki perhiasan dan sutra untuk memakainya. Ini untuk laki-laki. Laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan emas dan dilarang untuk menggunakan sutra. Kalau perempuan boleh. Wa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kuntum tuhibbuna hulliyatal jannati wa hariraha, fala talbasuha bidunya." Kalau kamu mencintai, menginginkan perhiasan perhiasan emas dari surga dan sutra-sutra surga, jangan memakainya di dunia ini. Qala syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih wa rijaluhu thiqat wa Abu Usyanah wa Haybun yu'min al-Mu'athiri. Yang berikutnya, dari sebab-sebab orang masuk surga ialah tidak memakai, tidak mengenakan sesuatu apapun yang dilarang dalam Islam di dunia ini. Dilarang pakai sutra, dia enggak pakai sutra. Dilarang menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki, dia enggak pakai emas. Dilarang minum khamr, dia enggak minum khamr. Wahagara. Dia meninggalkan itu semua. Ketika ditinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, ditinggalkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan ganti untuk dia di surga. Maka dia mendapatkan perhiasan emas di surga nanti, pakai sutra di surga nanti, bisa minum khamr di surga nanti. Al jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amalannya. Dan sebaliknya, ketika dia menggunakannya di dunia ini, maka tidak bakal menggunakan di akhirat nanti. Itu yang diancam dalam hadis. Ya, seseorang yang memakai sutra emas, yang minum khamr di dunia ini, di yaumul qiyamah nanti akan diharamkan dari itu semuanya. Juga sama, al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis amalnya. Yang ini bagi mereka yang mati belum taubat. Adapun sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan nasuha, maka ancamannya ditiadakan. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga selesai besok. Semoga. Apa lanjut? Lanjut. Nah, cukup gitu. Masya Allah. Hai Arisha. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullah.